Cuma terbentuk waktunya, alhamdulillah, yang puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan dan mentadbirkan dan kepadanya kembali segala urusan. Dan alhamdulillah pada subuh seperti ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa setiap lepas subuh, ya Allah, aku minta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang dikabulkan. Dan alhamdulillah dalam usaha kita dan iman yang bermanfaat, kita ketika membaca di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh al-Imam Abi Zakaria Nawawi rahimahullahu taala dan kitab yang masyhur kumpulan hadis Arba'in. Dan kita telah membahaskan sebelum ini hadis tidak beriman seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Dan hadis yang berikutnya adalah hadis kata beliau an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الفيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. كما نقول عبد الله بن مسعود لا مكذب Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidak halal darah seorang muslim yang mengaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah rasul Allah melainkan dengan tiga perkara. At-tayyibu zani, seorang yang telah bernikah lalu dia berzina, dan jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah daripada jamaah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, seorang daripada as-sabiqun al-awwalun di kalangan muhajirin, dan dia termasuk daripada kibar ulama di kalangan para sahabat, seorang yang amat mahir di dalam ilmu Al-Quran, bahkan seorang daripada pentafsir Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk mengambil bacaan Al-Quran ini daripada Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta beliau agar membaca Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika nazal?" Apakah aku baca Quran ini untukmu atau di hadapanmu sedangkan Quran itu turun kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uhibbu an asma'a min ghairi." Aku suka kalau mendengar daripada selain aku. Dia pula membaca beberapa ayat bermula daripada awal surah An-Nisa sampai kepada ayat berkaitan ila di'nahu min kulli ummatin bi syahid wa jidna lika ala haulai syahida. Bagaimana jika nanti hari kiamat kami datangkan engkau datang kepada semua manusia dengan saksi-saksinya, dan aku jadikan engkau sebagai saksi atas semua saksi-saksi Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata hasbu, cukuplah. Yani jangan baca lagi. Dan beliau melihat di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata yang banyak. Dan ini adalah salah satu lagi kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia telah meriwayatkan hadis yang mulia ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin. Artinya tidak halal, la yahillu. Kalau bunyinya la yahillu, maknanya tidak halal. Damu imri'in muslim, yaitu darah seorang yang muslim. Jadi ini satu penafian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang yang muslim tidak halal darahnya, artinya tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Artinya kalau kita tumpahkan darahnya, maka hukumnya haram. Dan maka di sini adalah membunuh. Bukan setakat mencederakannya, tapi maksud di sini adalah membunuhnya. Apabila darah itu keluar dari seorang itu, maka seorang itu akan mati. Kita boleh membunuh seorang yang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang menyaksikan bahwa Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam sebagian riwayat tidak disebutkan ini, hanya menyebutkan seorang yang muslim sahaja. Tapi dalam riwayat lain ada tambahan, tidak boleh menumpahkan atau tidak halal darah seorang muslim yang menyaksikan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid dan ini adalah kunci untuk masuk Islam. Dan anni rasulullah, dan aku adalah pesuruh Allah, yang telah kita syarahkan dua kalimat syahadah ini sebelum ini. Terdapat dua makna tauhid di sini. Satu, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita, dan satu lagi kita tauhidkan ibadat kita itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikut sunnah kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hakikatnya adalah orang yang muslim. Jadi walaupun mungkin kita tak lakukan apa pun, asal dia muslim, tak boleh kita menumpahkan darahnya. Illa bi'ihda thalathin, kecuali dengan sebab salah satu daripada tiga sebab. Dan yang pertama, as-sayyibuz zani, iaitu seorang yang telah berkahwin dan dia berzina. Untuk pertama. Dan makna as-sayyib, orang yang telah berkahwin di sini, maknanya adalah al-muhsan. Dan maksud pernikah di sini bukan sebarang pernikahan. Sebab nikah dalam bahasa Arab artinya bersetubuh. Dan juga ia boleh bermakna akad nikah walaupun belum bersetubuh. Ada dua makna di situ. Dan yang dimaksudkan di sini bukan setakat pernikah saja, bukan dah berakad nikah dan dah sah semua nikahnya. Hendaklah disyaratkan telah bersatu. Ad-dukhul. Dan nikah itu mestilah nikah yang sahih. Kerana nikah ini ada tiga macam. Satu, nikah yang sahih, yang cukup syaratnya semua. Dan yang kedua adalah nikah yang batil, yang mana nikah itu tertolak seperti berzina, ataupun kerana tak cukup syarat menikah dengan mahram untuk, atau menikah dengan orang yang bukan Islam. Jadi nikah batil. Dan yang ketiga, yang tengah-tengah, nikah syubhat. Nikah syubhat iaitu dia macam nikah yang sahih, tetapi dia juga bukan nikah yang batil. Sebab di situ ada keraguan, ada sebab-sebab yang mengelakkan daripada kita hukumnya sebagai nikah yang batil, iaitu berzina. Seperti tersilap contohnya kerana beberapa sebab, maka dia telah bersatu dengan seorang wanita lain yang disangka adalah isteri. Yang hakikatnya dia bukan berzina. Sebab syarat berzina adalah dengan rela hati. Jadi ini adalah tersilap, tak nampak malam contohnya. Jadi yang ini dinamakan nikah syubhat. Yang ini tak masuk ke sini. Jadi istilah nikah itulah nikah yang sahih, yang cukup syaratnya bersih daripada apa juga samar-samar. Dan ulama menyebutkan apabila seorang itu telah bernikah sama ada lelaki ataupun wanita, dan dalam pernikahan itu telah bersatu, maka selepas itu tidak disyaratkan lagi berterusannya pernikahan tersebut. Artinya kalau mereka bercerai walaupun telah selesai iddahnya, kemudian lelaki itu berzina, maka dia adalah seorang yang muhsan, yakni yang tayyib, yang telah berzina, dan hukumnya adalah dibunuh. Begitu juga wanita yang telah diceraikan dan di dalam keadaan dia tidak bersuami itu, walaupun selepas iddah dia berzina, maka dia tetap seorang yang berkahwin. Hukumnya adalah muhsan. Dia tak boleh kata aku tidak ada suami, dan si suami pula kata aku tidak ada isteri lagi. Tidak. Sama ada cerai hidup macam tadi ataupun cerai mati. Yang penting dia pernah bernikah yang sahih dan pernah merasakan persetubuhan dalam nikah yang sahih tersebut. Baik. Jadi itu makna al-tayyibuz zani. Tapi hukumnya, hukumnya boleh walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka halal darahnya. Artinya hukumnya dibunuh. Dan hukum ini digelar oleh ulama sebagai hukuman hudud. Yakni hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala, yang mana tak boleh ditambah dan tak boleh dikurangkan. Dan hukumannya adalah direjam dengan batu sampai mati. Tak kira sama ada lelaki maupun wanita. Tak kira apa bangsa dia. Tak kira apa kedudukannya. Tak kira apa kerja. Walaupun orang yang penting sekalipun, menteri sekalipun, maka kalau dia berzina, maka dan dia telah berkahwin sebelum ini, bagaimana yang telah disebutkan, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Dan hukuman rejam ini dilakukan di hadapan khalayak ramai. Sekurang-kurangnya ada kumpulan yang melihat hukuman ini dilaksananya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal-awal surah An-Nur, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Jadi wanita yang berzina dan lelaki yang berzina, maka sebatlah mereka 100 kali sebatan. Mi'at saja. Dan jangan kamu ada kesihan di dalam agama Allah jika kamu, yakni dalam melaksanakan hukuman tersebut, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman itu, hukuman kedua mereka itu disaksikan oleh segolongan orang-orang yang beriman. Wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi hukuman ini adalah 100 kali sebatan untuk orang yang berzina. Dan hadis ini menerangkan dirjam. Baik. Jadi maka ulama mengatakan tidak ada percanggahan antara ayat itu dengan hadis ini. Ayat itu menerangkan tentang orang yang berzina yang belum berkahwin. Ghairu muhsan. Al-bikr. Adapun hadis kita ini khusus untuk orang yang berkahwin lepas itu dia berzina. Jadi hukuman dia lebih teruk lagi, iaitu dia rejam sampai mati. Yang penting cara melaksanakan hukumannya adalah disaksikan oleh segolongan orang-orang Islam. Itu mesti, tak boleh dilakukan sembunyi-sembunyi. Kerana sebabnya adalah untuk memberi ancaman, peringatan kepada orang lain yang mungkin nak berzina. Maka bila melihat kesiksaan itu, maka dia tak jadi nak berzina. Memang takkan ada orang berani nak berzina bila melihat orang yang dia rejam sampai mati. Dia akan terpekik, darah akan melimpah dan sebagainya, lempar dengan batu. Baik, jadi itu tujuan. Dan tujuan kedua adalah hukuman ini adalah sebagai penghapus dosa berzina. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-tayyibu zani," yang pertama, seorang telah berkahwin dan dia berzina. Dan itu sahih sebagaimana kita sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi kalau ada orang bertanya, manakah ayat Al-Quran yang menyuruh kita merejam orang yang berzina, yang berkahwin berzina itu sampai mati? Jadi kata ulama, sebenarnya ada ayat pernah dibaca dan di sebahagian daripada Al-Quran yang hafal oleh para sahabat. Dan ayatnya berbunyi, "Al-Syaikhu wa Syaikhalu Iza Zanaya Farjumuhuma Al-Bastada Nakalam Minallahi Wallahu Azizun Hakim." Iaitu seorang syaikh, iaitu seorang tu yang telah berkahwin, dan seorang wanita yang tua, yang yang telah berkahwin juga, apabila mereka berdua berzina, maka hendaklah kamu merejam mereka berdua. Farjumuhuma Al-Bastada, yakni sampai mati. Nakalam minallah, satu peringatan, pelajaran daripada Allah, dan adalah Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ayat ini kata ulama pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi selepas itu dimansuhkan. Dimansuhkan apa dia? Bacaannya tidak dibaca lagi dalam Al-Quran. Tetapi hukumnya adakah dimansuhkan? Maka jawabnya tidak. Hukumnya tetap berlaku. Antara buktinya hadis kita ini. Dan antara buktinya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berapa kali menghukum orang yang telah berkahwin dari kalangan sahabat, kemudian dia berzina, Nabi SAW memerintahkan agar mereka direjam. Berapa hadis misalnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Salah satunya adalah wanita Ghamidiyah yang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah mengaku dia telah berzina dan sedang mengandungi anak luar nikah dan dia telah berkahwin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk tunggu sampai melahirkan anak. Suruh wandinya ambil wanita ini, kemudian tunggu sampai dia melahirkan anak. Dia sudah melahirkan, beritahu padaku. Jadi kemudian dia melahirkan, maka wali perempuan itu pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabarkan kepada Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, susukan anak. Jadi begitulah, selesai disusukan, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar mengikat wanita tersebut, ditanamkan paruh badannya di dalam tanah. Kemudian para sahabat telah merejam wanita itu sampai mati. Kemudian Nabi SAW telah mensolatkan atas jenazah wanita tersebut. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Tusalli 'alaiha wa qad zanat?" Apakah kau solat jenazahnya sedangkan dia telah berzina? Ini kan dosa besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia telah bertaubat yang mana kalau taubat itu dan taubat yang amat luas, maka dia kalau boleh merangkumi taubat 70 orang daripada ahli Madinah, dia akan merangkumi taubat-taubat mereka. Jadi makna taubatnya orang ini, yakni wanita ini, adalah taubat yang ikhlas, yang rasul. Dan ini adalah Nabi SAW telah mengamalkan hadis ini ataupun ayat yang telah dimansuhkan ini. Dan terdapat riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi akhir ayat tersebut yaitu, wahai ahlul kitab, telah datang kepada kamu rasul kami yang menerangkan kepada kamu, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menerangkan kepada kamu kebanyakan daripada apa yang kamu sembunyikan daripada kitab, yakni kitab kamu. Kitab ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi. Dan telah datang kepada, dan Allah telah memaafkan daripada kebanyakan. Dan telah datang kepada kamu nur dan kitab yang jelas, iaitu Al-Quran. Dan nur di sini adalah Rasulullah SAW. Baik, jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana rajmu mimma akhfau, adalah hukuman rajam itu termasuk perkara-perkara yang disembunyikan oleh ahlul kitab. Jadi hukum rajam yang asalnya ada juga dalam kitab Taurat, satu mereka sembunyikan. Dan Nabi SAW telah menerangkan kepada mereka akan hukum ini. Dan hadis ini dikuatkan oleh Imam Nasa'i dan Al-Hakim, dan dia berkata hadis ini sahih sanadnya, dan dituduh oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Jadi maknanya apa? Maknanya apa yang ada dalam At-Taurah itu, iaitu hukuman rajam, ada juga dalam Al-Quran. Ada juga dalam Al-Quran. Jadi siapa yang mengingkari hukuman rajam terhadap orang yang berzina, orang yang telah berkahwin berzina, maknanya dia telah mengingkari sesuatu yang ada dalam Al-Quran dengan dalil ini. Dan begitu juga Imam Az-Zuhri, dia telah berkata kaitan dengan firman Allah SWT, inna anzalna at-taurata tawrata fiha hudan wa nur, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu, yakni kepada Al-Kitab ni, kitab Taurat, dalamnya petunjuk dan cahaya. Dan akhir ayat tersebut, wa anihkum bima anzalallah, dan hendaklah kamu berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau adalah guru bagi Imam Malik dan ulama-ulama lain, balaghana annaha nazalat fil yahudiyyin ladain rajamahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inni ahkumu bima fit tawrah wa amara biha wa amara bihima farajama farujima. Iaitu telah sampai kepada kami, kata Imam Zuhri, bahawa ayat tadi, hendaklah kamu berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, ia turun berkaitan dengan dua orang Yahudi yang telah berzina, kemudian direjam oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya aku akan menghukum di antara kamu dengan apa yang ada dalam At-Taurat. Dan Nabi SAW pun merejam mereka berdua. Jadi ada kisah pada zaman Nabi SAW, ada dua orang Yahudi yang ditangkap berzina. Orang Yahudi yang tangkap, dan dia kata pergi jumpa Nabi SAW, aku hukuman. Dan Nabi SAW kata, aku hukum dengan apa yang ada dalam Taurat. Dan Nabi rejamnya, menunjukkan bahawa ayat itu ada dalam kitab At-Taurat. Dan dalam riwayat lain, apabila disuruh baca kitab Taurat itu, Nabi suruh baca kitab Taurat, orang itu membaca, orang Yahudi itu baca, sampai pada ayat terjah dia tutup. Dia baca sebelumnya, dia baca selepas. Jadi di situ kebetulan ada sahabat namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan beliau memang tahu apa ada dalam kitab Taurat. Jadi dia kata angkat tangan. Jadi dia pun angkat dan dia bacakan, memang betul ada hukuman rejam bagi orang yang berzina. Dan ini dalil bahawa ini adalah antara yang disembunyikan dalam kitab, dan ia ada di dalam Al-Quran. Cuma apa? Tulisannya, bacaannya tidak wujud lagi. Adapun dalam Islam, dalam Al-Quran terdapat ayat yang mana pada mulanya seorang yang berzina itu tidak dihukum rejam, bahkan tidak dihukum sebat pun, tapi hukumnya adalah di penjara di dalam rumah, tidak dibenarkan keluar. Itu adalah hukum yang mula-mula sekali berkaitan dengan orang yang berzina. Dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Mereka-mereka, wanita-wanita yang mendatangi Al-Fahishah, ketika di sini maknanya berzina, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ, maka carilah 4 orang yang menyaksi daripada kamu. فَإِنْ شَهِدُوا, kalau ada 4 orang yang menyaksikan perzinaan tersebut, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, maka tangkap mereka, tahan mereka di dalam rumah-rumah. Ini penjara kan? Sampai bila? Sampailah yatawaffahun al-maut, sampai mereka mati. Jadi penjara sampai mati itu mula-mula hukum. Ataupun sampai Allah SWT adakan jalan keluar untuk mereka. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Itu yang pertama. Kemudian dalam riwayat Muslim, selepas itu Nabi SAW mendapat wahyu, dan Nabi SAW bersabda, khudu ammi, khudu ammi, qad ja'alallahu sabila. Yani ambillah daripada aku, ambillah daripada aku, sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan, yani jalan hukum aku untuk orang yang berzina. Al-bikru bil-bikri jallu mi'ah wa tarrihu ammi. Jalannya adalah orang yang belum berkahwin berzina dengan yang belum berkahwin, maka dihukum dengan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Wasayyibu bisayyibi jindu mi'atin wabajun. Dan yang telah berkahwin ini, maka hukumannya adalah rejam sampai mati dan disebat 100 kali kemudian direjam sampai mati. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi menunjukkan bahawa hukum yang pertama itu telah dimansuhkan, iaitu dipenjarakan dalam rumah sampai mati. Okay, sekarang hukumannya sebagaimana yang telah kita bacakan. Cuma ada permasalahan dalam hadis ini, iaitu berkaitan dengan orang yang telah berkahwin. Kita tahu hukumannya telah rejam sampai mati, tapi adakah sebelum dia rejam dia disebat dulu 100 kali? Ada silap di kalangan ulama dalam masalah ini. Ada yang mengambil zahir hadis ini. Hadis ini kata apa? Disebat 100 kali dan direjam. Dan antara yang mengamalkan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia kata, aku jalan Tuhan bisunnati Rasulillah wa rajam tuha fi kitabillah. Qul, aku sebab dia mengikut sunnah, ikut hadis ni, dan aku rejam dia mengikut ayat dalam Al-Quran. Itu dua kali dia buat. Tetapi sebahagian ulama lain tidak mengambil zahir hadis ini, sebab mereka dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghukum orang yang berzina seperti wanita tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya merejam. Jadi mereka hanya merejam orang yang berkahwin lepas berzina. Nah, jadi maksud di sini adalah seorang yang telah berzina, lepas tu dia berzina lagi dan dia belum pernah berkahwin dengan perkahwinan yang sahih, maka orang ini tetap belum berkahwin. Zina yang pertama itu bukan satu perkahwinan yang sah, jadi tak pakai walaupun dia dah rasa. Kita katanya lazatnya persetubuhan, sebab apa? Perkahwinan itu tidak sah, ataupun dia telah bersetubuh sebelum baligh contohnya, ataupun pernah dirogol contohnya. Ini semua tak kira sebagai muhsan. Yang dikira sebagai muhsan adalah nikah yang sah. Dan di sini ulama bahaskan kenapa berbeza-beza hukum. Kan dua-duanya zina, kan dua-duanya haram, dua-duanya fahisha. Ketubian wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perzinahan, sesungguhnya dia adalah fahishatan, kekejian dan jalan yang buruk. Memang jalan yang buruk, jalan keji. Jalan yang halal yang baik ada, iaitu dengan bernikah. Jadi itu bukan jalan baik, itu adalah jalan perzinahan dan jalan binatang, jalan haiwan. Jadi apa bezanya orang yang berkahwin dengan yang belum? Kata ulama, hikmahnya adalah orang yang belum berkahwin mungkin nafsu untuk berzina itu banyak tarikannya dan dia belum pernah merasakannya, jadi keinginan untuk melakukannya itu kuat, jadi tidak ada jalan untuk melepaskan atau melampiaskan nafsu syahwat. Jadi kalau dia berzina, kita tak lepaskan dia, tetap dihukum. Tapi hukumnya tidak seberat orang yang telah berkahwin, sebab dia ada jalan, dia ada tempat untuk melampiaskan syahwat, tapi dia tetap melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi hukumannya dia lebih berat. Lagi-lagi kalau dia dah tua. Bagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada tiga golongan yang Allah tidak akan melihat di hari kiamat, tidak berkata-kata baginya azab yang pedih. Antaranya adalah seorang yang telah berzina, seorang yang telah tua lepas sudah berzina. Satu lagi adalah orang yang dah kaya tapi dia mencuri. Dan kata ulama sebabnya adalah sifat dia, keadaan dirinya tidak sepatutnya dia melakukan dosa yang besar. Sepatutnya orang lah macam ini dah kurang syahwat, lepas tu dia buat juga ada melanggar larangan Allah SWT, maka dihukum dengan hukuman yang baik. Di situ ada banyak permasalahan tentang hukum perzinahan. Cuma di sini terdapat beberapa perkara bagaimana menetapkan perzinahan sehinggakan dia dihukum dengan hukuman yang telah disebutkan tadi, sama ada sebat 100 kali ataupun direjam sampai mati. Maka kata ulama, ia dengan dua perkara yang utama. Yang pertama adalah dengan dia mengaku, al-iqrar. Orang yang berzina tu dia berkata kepada hakim, aku telah berzina. Dia tak payah cakap dia berzina dengan siapa pun. Hatta kalau dia cakap kalau berzina dengan fulan dan fulan, maka cukuplah itu sebagai bukti sesuatu yang boleh mensadiskan dia telah berzina dan lalu dia hukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau dia belum berkahwin, disebar. Kalau dia telah berkahwin, dia rejam. Sebenarnya adakah disebat juga orang yang berzina dengannya? Kalau disebut nama, maka kata ulama tidak. Sebab dia mengaku hanya untuk dirinya sendiri. Dia cuma kata, aku yang berzina. Adapun lelaki lagi satu tu, dia tidak mengaku dia telah berzina. Jadi kita tak sebat lelaki tersebut. Itu perbezaan. Lainlah kalau dua-dua datang dan mengaku, jadi dua-dua kena sebat. Adapun kata-kata wanita tersebut, aku telah berzina dengan fulan, maka itu hanya khabar. Dan kalau ia pun dia satu kesaksian, dia cuma satu orang saksi, yang ini tak sah untuk apa ni, untuk dihukumnya lelaki tersebut. Itu dalam Islam lain. Jadi pengakuan hanya untuk diri sendiri. Pengakuan elektoral tu maknanya adalah kesaksian atas diri sendiri. Kita ada beberapa jenis kesaksian. Satu ikrar, saksi atas diri sendiri. Dan kenapa diterima al-ikrar ini sebagai satu bukti? Sebab tidak ada orang yang berakal nak menyaksikan sesuatu yang mudarat yang dirinya sendiri. Jadi maknanya apa yang dia kata itu betul dan benar. Tak kecuali dia gila ke atau sebagainya, akan ditentukan oleh hakim di mahkamah. Dan ini adalah bukti yang paling kuat. Kemudian bukti yang kedua yang menetapkan perzinahan adalah apabila ada 4 orang saksi. Semua berkatakan, kami telah melihat, aku telah melihat, dia telah berzina. Dan saksi itu ada beberapa syarat. Yang pertama, mereka semua mesti lelaki yang telah balik. Satu perempuan pun tak boleh. Maknanya tak boleh satu perempuan gantinya satu lelaki gantinya 2 perempuan, tak boleh. Ini tak boleh ada 3 lelaki 2 perempuan ataupun 2 lagi 4 perempuan, tak. Dia tak boleh 1 equal 2, tak ada. Dalam bab zina, saksi yang diterima hanya oleh orang-orang lelaki sahaja. Dan kemudian hendaklah mereka semua, orang-orang yang dipercayai, dan hendaklah mereka berkata mereka telah melihat. Dan maksud mereka melihat adalah mereka melihat kemaluan, kepala kemaluan lelaki itu masuk dalam parat kemaluan perempuan. Ada pun mereka bersama dalam dan sebagainya, mereka nampak itu dan ini, itu semua tak pakai. Walaupun kuah mani contohnya, itu pun tak pakai. Kalau mereka hanya kita katakan berpelukan, berciuman dan sebagainya. Yang penting adalah perzinahan yang dikira oleh syariat adalah masuknya kemaluan lelaki itu dalam kemaluan perempuan. Kemudian ada khilaf kalau digubur macam mana. Tapi yang penting itulah asalnya perzinahan. Kalau ada tersebut 4 lelaki semua kata demikian, maka barulah dihukum orang yang berzinah sama ada direjam kalau telah berkahwin ataupun disebat 100 kali. Baik. Jadi kita pergi kepada perkara yang kedua, yang mana orang yang Islam yang menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dia boleh dibunuh. Yang kedua adalah an-nafsu bin-nafs. An-nafs bin-nafs maknanya jiwa dengan jiwa. Maksud di sini adalah apabila seseorang itu membunuh orang lain, maka dia pun dibunuh. Ketika itu darahnya tidak haram lagi, darahnya dah halal. Dan antara dalil di dalam Al-Quran adalah firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu qisas, dalam pembunuhan. Orang yang merdeka, yang membunuh dibalas juga dengan yang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Unta dengan unta. Yang kisah maknanya, orang yang membunuh itu dihukum balik dengan dia sendiri dibunuh. Nah. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Dan sebelum itu Allah SWT berfirman bahawa ia adalah hukum untuk Bani Israel. Waqatalna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhunu bil-udhuni wal-sinna bil-sinni wal-udhuna bil-udhuni wal-sinna bil-sinni wal-juruha qisas. Dan kami telah mewajibkan atas mereka tulis dalam kitab Taurat mereka dan Injil mereka bahawa jiwa itu dibalas dengan jiwa. Bahkan bukan itu saja, mata dibalas dengan mata. Dicabut mata orang ni, orang punya mata yang cabut kena cabut balik. Wal aina bil ain, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka. Wal juruh kan kisah, dia luka sekian banyak, sekian panjang, sekian dalam, ini orang ini pun dilukakan. Adil. Yang ini namakan al kisah. Hukumnya sama juga dalam Al-Quran. Dan terdapat dalam Al-Qisas ini sebenarnya Al-Hayah, iaitu kehidupan. Walaupun nampak kejam, orang yang membunuh kenapa kita tak maafkan aja? Atau suruhlah kaunseling, ataupun dipenjara kan? Dan supaya kenapa kita bunuh dia balik? Kan dah dua orang mati, lebih satu orang mati, dah dua orang mati, rugi. Tapi Allah SWT kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, moga-moga kamu bertakwa. Walaupun nampak macam bunuh, mati dari satu orang, tapi sebenarnya ada kehidupan di sini. Sebab zaman jahiliyah dahulu, orang-orang Arab dia suka-suka dia membunuh. Dan lepas itu satu orang bunuh, biasanya tak bunuh kawan dia lah, dia bunuh kabilah lain. Jadi kabilah itu akan membalas, dia akan bunuh pula yang lain. Dan kadang satu kena bunuh, dia bunuh 2-3 orang, kadang-kadang lebih lagi. Sebab dia rasa orang yang terbunuh itu orang yang mulia. Sebab kabilah dia mesti lagi mulia daripada kabilah lain, jadi dia bunuh banyak daripada kabilah. Sana pula balas balik. Dan lama-lama berperang, tak selesai. Sebab apa? Sebab tidak ada hukuman yang disepakati yang boleh menyelesaikan tumpah darah, menghentikan tumpahan darah. Kadang-kadang sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan di Madinah itu, sebelum Nabi SAW datang hijrah, Kuah Aus dan Khazraj telah berperang lama disebabkan isu bunuh-membunuh inilah. Dan mereka hampir-hampir masuk dalam api neraka. Mereka dah dalam petik dari tebing neraka. Wa kuntum 'ala syabah hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Mereka dengan datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyelamatkan kamu daripada itu. Dan akhirnya mereka menjadi saudara dalam agama. Mereka ada ukhuwah, persaudaraan dalam agama Islam. Baik, jadi itu kelebihannya Al-Qisas. Jadi bila dah dibunuh, orang yang membunuh yang dibunuh, jadi adil. Jadi lepas ini, orang dah tak berani nak bunuh. Sebab kalau dia bunuh, dia tahu apa? Dia akan dibunuh. Cuma dalam Islam, kalau wali, waris orang yang terbunuh itu ingin memaafkan pembunuh itu, dia tak mau balas balik, maka boleh. Boleh saja. Kemudian kalau dia ingin minta pampasan pun boleh. Kalau dia minta pampasan, dah tak payah lagi nak bayar kisah. Jadi ada tiga pilihan. Satu, waris yang terbunuh itu balas balik bunuh. Yang kedua, dia maafkan saja tanpa apa-apa bayaran. Yang ketiga, dia minta pampasan, yakni dia. Dia adalah nilai 100 ekor unta. 100 ekor unta, dan jenis-jenis unta ini berbeza-beza, umur berapa tahun dan sebagainya. Ini wajib dibayar. Jadi di sini, apabila terdapat hukum kisar ini, orang tak akan bunuh lagi. Dan orang yang bersalah akan dibunuh. Sebab itu kata Allah SWT, adanya kehidupan di sebalik al-kisar. Walau bagaimana pun, terdapat pembahasan lain tentang pembunuhan ini. Panjang lebar, sebab ini termasuk bab jenayah. Pembunuhan macam mana yang dibalas dengan pembunuhan? Ulama kata dia adalah pembunuhan yang sengaja. Sengaja bunuh, ada intention. Maksudnya memang dia ambil pisau dan dia runduk. Dia ambil pistol dan dia tembak point blank. Dia ambil batu besar, dia campak dari belakang. Ini semua direct dalam sengaja. Pembunuhannya secara langsung dan pembunuhannya dengan alat yang boleh membunuh, sama ada dengan musakal, dengan satu benda yang berat ataupun yang tajam. Sebab yang selalu membunuh adalah yang tajam. Jadi kalau benda tu tumpul dan ambil kerusi, dia campak sekali mati, dia kena kisah tak? Jawabnya tidak. Penumbuk dia je, dia kasih penumbuk satu jet tu, mati orang tu. Dia kena bunuh. Dia satu punya pelayan kick, mati kawan. Sengaja tau dia pelayan kick, sengaja dia tumbuk, sengaja dia debit contohnya. Adakah dia balas dengan pembunuhan? Jadi kata ulama, asalnya tidak. Yang kena ialah dengan apa? Dengan benda-benda, alat-alat yang boleh membunuh saja. Benda yang tajam, keras tajam, dan juga yang berat. Ada pun kalau pakai rotan, dia rotan sekali mati sudah. Tak kena kisah. Tapi di sini ada pengecualian. Cakap tak habis ni. Kalau orang yang membunuh bukan dengan alat senjata yang boleh membunuh pada biasanya, tetapi dia adalah orang yang ahli dalam apa, seni apa tu, martial arts. Dia bangsa dia punya penumbuk, bukan penumbuk barangan. Dia memang mahir. Kadang-kadang dia punya, dia pegang tangan kepala orang dia, dia pusing terus boleh mati. Jenis macam ini punya orang. Ini tak, dia punya tendang ni semuanya. Dia mungkin Thailand kickboxing ke. Orang macam ini kalau tendang, orang macam ini kalau tumbuk, kalau dia pulas orang pintu tangan kepala dan sebagainya, kemudian mati. Orang macam ini dikira sebagai membunuh dengan sengaja. Sebab dia punya badan, tangan dia pun macam weapon, macam senjata. Seolah-olah macam pakai pistol. Tangan lagi hebat daripada pistol. Pistol pun silap miss. Jadi orang-orang macam ni tak boleh dimaafkan. Kedua, dia kena lihat orang yang terbunuh. Kalau dia tumbuk, dia marah, dia tumbuk, dan orang tu orang yang sihat-sihat biasanya, sekali mati, ini bukan pembunuhan dengan sengaja. Ini tak sengaja, walaupun tumbuk dia sengaja. Ya. Tetapi kalau yang tumbuk tu orang ICU, kat hospital lagi, dia jarang pergi hospital. Orang tu tengah dengan ada oksigen apa, dia terus pergi tumbuk, memang mati ya. Yang ini pembunuhan dengan sengaja. Ataupun budak kecil, dia kasih satu punya flying kick pada budak tu, dia sepak mati. Macam sepak kucing ni. Sebab apa? Lemahnya budak tersebut. Yang ini dinamakan sengaja. Ini pembahasan panjang lebar ni. Itu dengan secara langsung. Di sana ada pembunuhan dengan tidak langsung. Macam mana? Dia panggil orang. Orang ni mungkin polis retire ke apa, ataupun ni adalah soldier yang telah retire. Aku tak puas hati dengan dia ni, kau pergi bunuh dia, aku upah kau. Tak? Dia pun ambil pistol, dia pun bunuh. Kena tangkap. Lepas tu dia kata, aku bunuh dia, Dewi suruh. Baik, sekarang siapa yang kena pisau? Adakah orang yang bunuh dengan pisau yang diupah tu saja yang dipisau? Ataupun orang yang suruh orang yang bunuh pun kena pisau? Macam mana? Dua-dua kena pisau. Walaupun dia kata, aku tak bunuh, tak pegang apa-apa. Tak, awak suruh. Ya, aku suruh dia yang buat. Tidak suruh tu macam awak buat. Dua-dua sekali. Baik. Dan orang yang membunuh itu, dan tentulah dia membunuh pembunuh dengan sengaja secara direct. Dan orang itu hukumnya adalah orang yang membunuh itu. Kecuali yang disuruh tu orang yang tidak berakal. Kadang disuruh orang gila, bunuh orang. Atau orang gila tu selamat. Dia yang kena. Atau disuruh budak kecil, bunuh orang. Budak kecil selamat. Dia yang akan dihukum. Jadi cerita mafia apa semuanya, itu mafia kena tekut, semua kena. Baru ni, kalau kita lepaskan, apa semua orang akan apa ni? Oh, kalau aku bunuh direct, aku kena. Jadi aku akan apa ni? Bunuh secara indirect. Tak boleh. Satu lagi cara tidak langsung adalah pembunuhan. Dengan cara tidak langsung maknanya apa? Dia korek lubang dalam, bawa pula tu ada duri apa semuanya. Dan dia tahu orang ni nak jalan sini, dia buat trap. Okey. Jadi bila orang tu jalan, masuk kat dalam. Siasat ni, apa yang buat lubang ni? Dapat tahu sendiri. Lepas tu bila dia kena tangkap, tak pegang dia pun. Aku tak ada pun kat situ, aku kat tempat lain. Betul ni kat tempat lain. Kenapa aku boleh dibunuh? Jadi apa jawab kita? Ini juga adalah pembunuhan dengan sengaja. Walaupun dengan cara tidak langsung. Kecuali dia baru korek perigi dan sebagainya. Sekali dia terlupa nak apa tu, nak tutup betul-betul. Orang terjalan, orang terjatuh, itu baru lain cerita. Dia bukan pembunuh dengan sengaja. Kalau dia cuan, dia tetap dihukum. Macam kontraktor apa, buat longkang tak tutup betul ke apa semuanya. Sekali termasuk orang kat dalam. Jadi dia kena. Tapi kerana cuai saja, bukan kerana sengaja. Beza pembunuhan dengan sengaja dengan tidak. Jadi dengan tidak sengaja tu banyak. Orang yang sebenarnya dia pergi memburu kat hutan, dia nampak macam ada mata merah, dia ingatkan musuh. Sekali bila tembak, rupanya apa? Anak orang. Membunuh dengan. Sebab tu dia tembak tu sengaja ke tak tembak? Sengaja. Tapi yang dia nak sengajakan adalah rusa. Sekali yang kita tembak adalah manusia. Jadi yang ini dikira sebagai qatlu khata', pembunuhan dengan tidak sengaja. Dia tidak dikenal qisas. Dia tak masuk dalam hadis ini. An-nafsu wa nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Pembahasan tentang pembunuhan ini banyak. Okay. Dan kalau satu orang bunuh satu orang, memanglah pembunuh satu tu kena bunuh. Tapi kalau 5 orang, 10 orang bunuh satu orang, adakah dibunuh 10-10 tu sekali? Jawabnya ya. Sebab semua berhak dihukum kerana semua sah kita namakan dia sebagai pembunuh belah. Sebab tu kata Umar bin Khattab, kalau semua Ahli Sana'a di Yaman semua bunuh orang ni, aku bunuh semuanya sekali. Dan inilah hukuman yang ada. Sebab kalau kita tak buat macam ini, kita maafkan. Sebab banyak sangat nak bunuh bunuhnya tu. Maka orang tahu lah, kita satu orang bunuh, kita kena. Kita bunuh ramai-ramai, nanti tak ada orang yang kena. Banyak-banyak kita kena hukum jail ke dan sebagainya. Jadi untuk menutup pintu itu, maka dihukum dan siapa juga bunuh, berapa ramai pun yang membunuh, semuanya akan terbunuh. Jadi baru-baru ni kan ada kes kan, satu budak Melayu pagi-pagi pukul 3 pagi dia pergi keluar rumah. Mana orang keluar pukul 3 pagi, mereka memang ada hal. Okay. Jadi memang betul bergaduh ke apa, tak tahu orang ada, dia dipukul sampai mati. Dengarnya ramai kan, kena tanggap. Tahu tak hukum Islam Kalau tu 10 orang pun 10-10 kena bunuh. Kalau semuanya sama juga pegang apa senjata yang boleh membunuh, baseball bat ke apa ke apa, tak tahulah, tak kira pisau ke apa. Tapi siapa yang tak dapat ikam, atau siapa yang kita katakan baru nak bunuh dah mati contohnya, yang itu mereka tak dibunuhkan, tak dibunuhkan. Tapi bukannya mereka selamat, mereka tetap dihukum lain. Jadi begitu juga orang yang tak cocok pisau tersebut, dia pegang tangan kan, ada? Ada pegang tangan, dia grip supaya yang lagi satu tu boleh apa? Boleh rodok. Adakah dia juga pembunuh? Jawabnya apa? Ya, dia juga pembunuh. Dia menyebabkan pembunuhan. Dia pembunuhan macam-macam cara. Dengan kereta boleh bunuh, dengan macam-macam benda boleh bunuh, dengan racun, dengan apa semua. Baik, cerita pembunuhan ni cerita lama. Dan orang pertama sekali membunuh adalah anak Adam AS. Ingat kita Qabil dan Habil? Kisahnya adalah hasad dengki. Dalam syariat Nabi Adam AS, disuruh tiap-tiap tahun berkorban. Di salah seorang daripada mereka, dia adalah tukang kebun, ada tanam-tanaman. Dan satu lagi adalah gembala binatang, ternakan. Jadi bila kan korban, yang mengorbankan tak tahu satu terupa bahasa yang mana satu, salah satu dari mereka korbannya tak diterima oleh Allah SWT. Dan zaman dahulu, kalau korbannya diterima oleh Allah SWT, dia akan di, dia datang di jilat oleh api. Tanda yang diterima oleh Allah SWT. Di salah satu mereka diterima, satu lagi tak diterima. Dia kata seorang yang tak diterima tu, dia dengki. Qala la aqtulanna, aku akan pasti membunuh kamu. Dia jawab saudara ini, beradik ni, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah hanya menerima daripada orang bertakwa. Kenapa kau nak bunuh aku? Kenapa kau dengki dengan aku? Pasal waktu kau hadiahkan kekorban, aku tak ikhlas. Kau berikan yang tak baik, tak tahulah tak terima. Dia kata aku akan bunuh. Dia kata saudaranya, kalau kau bunuh aku, engkau akan apa ni? Akan kembali dengan dosa. Dan aku akan beruntung dengan dosa aku, dengan sebab aku mati dan sebab engkau bunuh aku. Dosa. Dan kau akan jadi salah seorang daripada ahli neraka, fatakuna min ashabina. Tapi akhirnya dia bunuh juga kawan dia, bukan kawan dia, saudara dia. Jadi lepas tu dia menyesal, lepas tu dia tak tahu macam mana nak apa nak buat dengan mayat saudaranya, sampai dah lihat dua ekor burung gagak bergaduh ke satu dengan lain sampai mati salah satu daripada. Lepas tu yang hidup tu dia korek-korek, lepas tu dia tanamkan saudara, lepas tu dia dapat ilham bahawa itulah cara nak tanam. Jadi dia orang pertama yang membunuh ke atas muka bumi. Jadi setiap orang yang membunuh sekarang ini, semua salah dia ataupun dia punya orang yang pertama yang mereka ikuti adalah anak Adam itu. Jadi anak Adam itu dapat dosa semua orang yang membunuh sampai hari kiamat. Sebab dia telah memulakan satu sunnah sayyi'ah, satu contoh yang tidak baik. Kemudian para ulama telah membahaskan tentang pengecualian ataupun beberapa perkara. Kalaulah seorang wanita membunuh orang lelaki, apakah wanita itu dibunuh? Kalau lelaki bunuh wanita, adakah lelaki itu dibunuh? Kalau lelaki bunuh lelaki, tak ada masalah, tak ada silap. Perempuan bunuh perempuan, yang membunuh akan dibunuh. Tapi kalau melayu jenis, macam mana? Ada pembahasan di kalangan ulama. Begitu juga antara orang merdeka bunuh hamba, hamba bunuh orang yang merdeka. Adakah dibunuh si pembunuh itu? Di sini ada pembahasan panjang di kalangan ulama kerana ayat tersebut nampak macam mengkhususkan kepada yang sejenis sahaja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-farru bil-farri wal-abdu bil-abdi wal-unta bil-unta. Jadi mereka dengan mereka, zahirnya kalau mereka dengan hamba tak kena. Gitu juga hamba dengan hamba, wal-abdu bil-abdi. Kemudian yang perempuan dengan perempuan, tak sebut dengan lelaki dengan lelaki, sebab lelaki-lelaki tentu sekali di gunung. Jadi yang benar dalam masalah ini semuanya adalah siapa juga membunuh dan siapa yang dia bunuh, dia akan dibunuh. Dan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini semuanya hadis yang lemah. Kemudian juga berkaitan dengan seorang bapa membunuh anak, anak membunuh bapa, ataupun ibu membunuh anak, adakah dibunuh ibu tersebut? Kalau anak bunuh bapa, anak bunuh mak, tak ada khilaf, anak itu pasti dibunuh. Masalahnya adalah bapa bunuh anak, ibu bunuh anak, adakah dia dikisos? Dapat hadis dalam bab ini, layuk talul walidu biwaladihi, seorang bapa tidak dibunuh bila dia membunuh anaknya. Sebab tadi ulama mengatakan dia tidak dibunuh, kemudian dia adalah sebab wujudnya anak tersebut. Dan juga saya syukur amin rahimahullah ta'ala, hadis-hadis ini semua tidak kuat dan balik kepada asal. Siapa yang membunuh, maka dia tetap dibunuh. Asalnya kisah, tak boleh biarkan. Kalau kita biarkan, nanti siaplah, mak tak suka dengan anak-anak, terus bunuh. Lagi-lagi kalau anak apa? Anak macam anak kiri sikit, ha. Betul tak? Baik. Ataupun bapa kadang-kadang marah, dia bunuh anak. Adapun Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia mensyaratkan bahawa pembunuhan itu adalah pembunuhan yang betul-betul sengaja, tidak ada syubhat. Maknanya dia letakkan pisau pada kepala bapa dia, kepada anak dia, dan dia bunuh. Dia sembelih kan kira-kira. Sebab biasanya bapa tak bunuh anak, macam mana pun dia akan sayang. Biasanya mak tak akan bunuh anak, dia akan sayang. Jadi mungkin dia terbunuh, tersikit, terapa semuanya kan? Tapi kalau dah macam tadi, dia sembelih betul-betul, maka yang ini adalah pengurangan sengaja, dia tetap akan dibunuh. Dan ini terdapat yang kuat dalam masalah ini. Dan satu masalah lagi adalah apabila seorang Islam membunuh orang kafir. Yang masuk kafir di sini adalah kafir zimmi, yang ada perjanjian dengan orang Islam, yang tinggal sama-sama dengan orang Islam. Kalau orang kafir bunuh orang Islam, jelaslah orang kafir itu akan dibunuh. Tapi kalau orang Islam bunuh orang kafir, maka di sini terdapat hadis Nabi SAW, la yuqtalu muslimun bi kafir. Tak boleh dibunuh orang Islam kerana dia membunuh orang yang kafir. Jadi dia kena bayar diatnya. Kena bayar diat lelaki lain, diat perempuan lain. Ini pampasan. Dan ada sebelah sahih Al-Bukhari diwakilkan daripada Ali radhiyallahu anhu. Adapun mazhab Hanafi, mereka kata ia dibunuh juga. Jadi pendapat ini bersalahan dengan hadis Nabi SAW. Jadi tinggal kita kepada perkara yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan at-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Sebab ketiga, dibolehkan membunuh orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang Islam ni adalah orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah daripada jamaah. Ini maksud di sini adalah orang yang murtad. Dia telah Islam, lepas tu dia murtad. Sebab murtad ni panjang lebar cerita dia. Yang penting adalah dia juga dibunuh. Dia juga dibunuh. Dan zahirnya adalah umum sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi di situ terdapat pembahasan ulama, kalau wanita murtad, adakah dia dibunuh ataupun tidak. Jadi salah yang itu semua akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini apa yang kita sampaikan ini jadi mulai bermanfaat dan memberatkan sumbangan hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.